segala kisah dalam dirimu, pengorbanan dan penantian hanya terbuang dan sia-sia. Kau hempaskan tubuh ini Kau goreskan luka hati Takkan aku kenang lagi